Mau pergi kemana kamu? Apa sih yang kamu mau? Apa yang aku mau? Apa yang kita punya? Lihat! Lihat! Apa yang kita punya? Kita gak punya apa-apa! Capek aku, capek! Semua yang kamu mau. Buktiin. 2, 3 kau salah. 4, 5 kau salah. Selalu saja kau salah. Tanpa alasan jelas. Aku pun marah. Aku pun lelah. Pikir selama ini aku gak berusaha. Aku gak bisa hidup kayak gini terus. Kamu mau hidup kayak apa? Telepon dari siapa, Beb? Enggak. Kopernya udah sama saya. Tujuh.